Pak Alfred, selamat sore. Selamat siang. Silakan Bapak. Mau ikut deh. Iya. Ikutan sedikit. Saya juga iya dibegituin. Kayaknya semua orang ya, kalau mau usaha disusahin supaya ujung-ujungnya ngeluarin duit bagi mereka. Enggak di kelurahan aja, kelurahan ya, kecamatan ya. Nanti ngurus ke Depindag ya, ngurus ke atas lagi ya. Apa nih dibenerin kok begini, dibiarin ya, orang-orang lihat aneh gitu. Harusnya orang apa ya, penegak hukum itu mana ya, gak ada kayaknya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Alfred. Selamat sore Pak Hadi. Ya. Silakan Bapak. Emang betul ya, itu izin domisili itu di kelurahan bisa duitnya bisa 300, bisa 400, tapi kalau sampai camat bisa 500 memang. Jadi permasalahannya mestinya jangan izin domisili itu tidak perlu ada, buat apa izin itu. Jadi kalau ada ya semakin banyak persyaratan yang memerlukan urusan dengan pemerintah, semakin banyak yang keluar. Jadi mestinya kalau mau efisien itu izin itu cukup dengan satu atau dua yang perlu saja baru itu dikasih. Kalau sepanjang masih banyak urusan kita dengan orang-orang yang terkait dengan pemerintah, itu pasti akan uang akan banyak keluar, itu aja. Jadi pemerintah kalau mau mengefisienkan dunia usaha atau mau mempermudah perizinan, intinya jangan terlalu banyak izin, itu aja sih. Yang penting kalau orang melanggar ya urusannya hukum pidana gitu. Oke, terima kasih Pak Hadi. Pak Rusdam, selamat sore. Selamat sore. Silakan Bapak. KPK-nya kemana tuh, Pak? KPK kan mestinya urusin begituan tuh, biar masyarakat kecil yang mau usaha itu baru ada menikmati apa kerjaan KPK. KPK urusin yang enggak yang begituan, masyarakat nggak bisa apa-apa lagi kan ya. Saya mau tanya kemana KPK-nya itu, pergi kemana KPK-nya itu? Ya, makasih. Terima kasih kembali Pak Rusdam, dan Anda menjadi opini terakhir.